Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pekan lalu, yaitu menggali faedah-faedah, makna-makna di balik amalan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa-puasa sunnah lainnya yang bisa dikerjakan di bulan Syawal ini setelah kita melewati puasa Ramadan dengan mengambil apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Kita telah sampai, yakni pembahasan terakhir kita adalah faedah yang keberapa? Kelima. Yakni akhir, yang terakhir disampaikan faedah yang keempat ya, makna yang keempat. Iya, makna yang keempat itu adalah, kita mulai kembali, yaitu dengan giat kembali berpuasa di bulan Syawal ini, baik puasa 6 hari di bulan Syawal ataupun yang lainnya, itu berarti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala menolong kita berpuasa Ramadan yang dengannya kita bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah, dan pembebasan dari api neraka, dan termasuk semoga kita termasuk di antara yang meraih nikmat-nikmat itu. Artinya giat kembali berpuasa di bulan ini min babi syukrillah, maksud dalam bab mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, ini telah dibahas ya, bahwa seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Nikmat ada dua, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Ya, nikmat ukhrawi, nikmat dini, nikmat agama. Nikmat berupa ilmu yang diberikan oleh Allah, pemahaman terhadap syariat Allah, hidayah, taufik Allah menolong kita beriman dan beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui, yang itu tentunya akan bersambung dengan akhirat kita karena itu merupakan zadul ma'ad, bekal untuk ma'ad hari akhirat kita ketika kita kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti nikmat inilah sesungguhnya yang paling penting, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat dini, nikmat agama, nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Hidayah ilmu, hidayah taufik, pertolongan dari Allah untuk beriman dan beramal dengan ilmu syariat yang kita ketahui. Ya. Dengan adanya taufik dari Allah untuk beramal saleh, artinya amalan itu termasuk tergolong amal soleh, dan telah disampaikan syarat amal itu menjadi amal soleh. Amal soleh artinya solehun lil qabul. Amal soleh artinya pantas diterima oleh Allah, pantas untuk makbul, diterima oleh Allah SWT. Syaratnya adalah amal itu dikerjakan atas dasar ikhlas, hanya karena mengharapkan balasan dari Allah, balasan berupa pahala ya, dari Allah SWT, dan atas dasar ilmu sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Itu amal saleh. Ketika nikmat ini didapatkan, ini nikmat yang sangat besar. Setiap kali seorang hamba merasakan satu nikmat, ya utamanya nikmat ukhrawi ini tadi, wajib disyukuri. Ya, telah disebutkan pula bahwa mensyukuri nikmat Allah itu rukunnya tiga. Pertama, meyakini dengan ya dalam kalbu, dalam hati, bahwa semua nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian itu dari Allah. Kemudian memuji-muji Allah atas setiap nikmat. Alhamdulillah. Ya. Sebagaimana kita diajari oleh Nabi SAW, jika itu sesuatu Nabi SAW jika mendapat nikmat yang menyenangkannya, maka Nabi membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Apabila merasakan sesuatu yang tidak disukai, maka tetap memuji Allah alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita usai melakukan satu ketaatan dengan baik, ya, melakukan amal ibadah dengan baik, amal itu tergolong amal saleh karena kita mengerjakannya atas dasar ikhlas dan di atas ilmu, cahaya ilmu. Allah menolong kita, beri kita taufik atas itu sehingga kita mendapatkan pahalanya. Maka ini nikmat yang besar, wajib kita syukuri, disyukuri dengan melakukan amal ibadah berikutnya. Ya, oleh karena itu sudah disampaikan apa yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dari sebagian salaf, bahwa sebagian mereka jika diberi nikmat oleh Allah, diberi taufik, ditolong oleh Allah untuk bisa qiyamul lail malam itu, maka mensyukuri nikmat itu dengan melanjutkan ketaatan berikutnya di esok harinya dengan puasa sunnah. Nah, dia merasa bersyukur telah diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah dan nikmat melakukan qiyamul lail malam itu, maka mensyukurinya dengan puasa esoknya. Ya. Saya disampaikan bagaimana Rasulullah SAW yang diberi nikmat paling banyak dan paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan hamba Allah yang paling dicintainya, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijamin oleh Allah di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat menjamin diampuni dosanya yang telah lalu dari hidupnya dan yang akan datang sampai akhir hayatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri itu dengan apa? Banyak beribadah sampai qiyamul lailnya ya panjang lama, sampai telapak kakinya bengkak ya. Bisa kita bayangkan sebagaimana yang digambarkan oleh Udaifah yang pernah qiyamul lail bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi baca surat Al-Baqarah selesai, lanjut surat An-Nisa, setelah itu lanjut surat Ali Imran. Yakni ketika itu Nabi membaca susunannya seperti itu, Al-Baqarah kemudian An-Nisa kemudian Ali Imran. Adapun susunan yang ada di mushaf Utsman yang kita pegang sekarang, Al-Baqarah, Ali Imran kemudian An-Nisa. Nah, tapi di hadis itu saat Nabi sholat dan Hudzaifah bermakmum bersamanya, setelah Al-Baqarah, An-Nisa kemudian Ali Imran. Yang jelas tiga surat panjang, tiwal luar biasa. Ibnu Mas'ud juga pernah, dan Ibnu Mas'ud mengatakan laqad hamamtu bi amrin su, hamamtu an akhruja min as-salah, hamamtu an ad'a, saya sampai berpikir sesuatu yang tidak baik, saya sampai berpikir mau meninggalkan Nabi salat sendiri karena merasa berat bermakmum di belakangnya karena panjang sekali bacaannya. Namun karena dia adalah sahabat ya, maka dia bertahan. Nah, yang jelas ini gambaran. Oleh karena itu pada hadis Aisyah yang sudah disampaikan juga ini sebelumnya, sampai Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah menjamin mengampuni dosamu yang lalu dari hidup dan yang tersisa. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku mau menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi justru semakin kuat ibadahnya Nabi itu adalah wujud kesyukurannya kepada Allah atas nikmat-nikmat itu. Naam. Jadi itu kesimpulannya, dengan kita banyak berpuasa di bulan Syawal ini, khususnya kita perhatikan puasa 6 hari di bulan Syawal yang telah diterangkan keutamanya. Ini merupakan wujud kesyukuran kita atas nikmat yang telah lewat di bulan Ramadan. Nah, kemudian faedah yang terakhir, makna yang terakhir yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. أمل yang dikerjakan oleh hamba yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh itu, taqarrub, mendekatan diri kepada Allah agar diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah di bulan Ramadan, amal-amal itu tidak terputus, tidak terhenti dengan berakhirnya Ramadan. Ya, Jadi jangan seperti sebagian orang giatnya hanya di bulan Ramadan. Ada aktivitas-aktivitas yang bersifat amal ibadah yang ditekuni di bulan Ramadan, setelah Ramadan berakhir ditinggalkan begitu saja. Seakan waktu beramal, waktu beribadah itu hanya bulan Ramadan saja. Seakan mengenal Allah, ya, butuh mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan saja. Tidak demikian. Ya. Tidak terhenti, tidak terputus dengan berakhirnya Ramadan. Melainkan amal-amal itu terus berlanjut, terus berjalan setelah selepas Ramadan, sepanjang hidup hamba, selama dia hidup sampai ajal menjemputnya. Sampai ajal menjemputnya. Jadi jangan seperti orang-orang yang digambarkan pada pertanyaan yang disampaikan kepada Bishr, ya, ditanyakan kepada Bishr, kata Ibnu Rajab, ila li Bishr, dikatakan kepada Bishr, inna qauman yata'abbaduna wa jitahiduna fi Ramadan, sesungguhnya ada kaum, mereka giat beribadah dan bersungguh-sungguh berjuang beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lainnya di Syawal dan seterusnya tidak. Faqal, maka dia mengatakan, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejala-jala kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya di bulan Ramadan. Jadi kaum itu hanya mengenal Allah dengan sebenarnya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan, seakan sudah tidak mengenal Allah. Seakan sudah tidak butuh taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Sehingga usaha, upaya, perjuangan dia beribadah dengan berakhirnya Ramadan, yang digeluti pada Ramadan, putus. Dihentikan. Nah, ini parah. Kata beliau melanjutkan, inna saliha alladhi yata'abbadu wajtahidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang soleh itu adalah orang yang beribadah, orang yang bersungguh-sungguh berjuang, beramal ibadah sepanjang tahun, seluruhnya, sepanjang hidupnya, sepanjang hidupnya. Ya. Sampai ajal menjemput. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri, nah, tokoh imam tabi'in di kota Basra, masyhur, dinukil di sini statementnya oleh Ibn Rajab. Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amalan mukmin itu ada batas akhirnya selain kematian. Jadi kematianlah yang mengakhiri amalan itu. Ya. Selama masih hidup maka terus beramal. Terus giat beramal, terus continue beramal, ya. Tsumma qara'a, kemudian dia membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ini ayat terakhir dari surat Al-Hijr, penutup. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam dan perintah untuk seluruh umatnya. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang yakin. Yakin di sini tafsirkan oleh ulama ahli tafsir, yakin, al-yakin di sini adalah al-maut, sampai datang kematian menjemput. sampai datang kematian menjemput. Ya. Seperti itu. Jadi hendaknya seseorang mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa istiqamah. Ya. Istiqamah, konsisten, konsekuen amal-amalnya di bulan Ramadan dan setelah Ramadan, salatnya, puasanya dan yang lainnya. Hendaknya kita selain amal-amal wajib, ya tentunya yang namanya amal-amal wajib memang ya kewajiban kita untuk menjaganya, salat lima waktu, ya secara berjamaah bagi kaum lelaki, ya karena berjamaah, salat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, meskipun juga ada yang mengatakan mustahab. Yang jelas salat lima waktu. Nah, kemudian puasa yang wajib, puasa di bulan Ramadan. Selain itu puasa-puasa sunnah, kecuali jika ada faktor atau sebab yang menjadikan puasa tertentu jadi wajib atas diri seseorang. Nah, hendaknya memperbanyak amal-amal sunnah yang ditekuni. Ya tentunya ini untuk mengejar keutamaan. Mengejar keutamaan. Karena kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Kaum muslimin, orang-orang beriman itu ada tiga golongan. Jika ingin masuk dalam golongan yang tertinggi, golongan al-muqarrabun yang didekatkan posisinya, paling dekat kepada Allah, yang juga disebut as-sabiqun, orang-orang yang mendahului yang lainnya dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal sunnah, ya selain amal-amal wajib, yaitu mereka yang tidak hanya mencukupkan dengan amal-amal wajib. Amal-amal wajib semuanya dikerjakan tentunya dengan baik. Kemudian hal-hal yang haram ditinggalkan. Lebih dari itu, giat memperbanyak amal-amal sunnah. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Ya. Sedekah-sedekah selain zakat. Mal juga memang dia termasuk orang kaya yang terkena zakat. Mal juga banyak sedekah. Berinfak yang sifatnya mustahab, sunnah, dan yang lainnya. Golongan yang kedua yaitu al-abrar, orang-orang baik, orang saleh yang tergolong al-abrar, al-muqtasidun, yang mencukupkan diri dengan amal-amal wajib dan menjauhi hal yang haram dan tidak melengkapinya dengan amal-amal sunnah. Yang ini, dua golongan ini dijamin tentunya masuk dalam jannah. Ya, yakni tidak ada kekhawatiran terancam neraka, mampir di neraka. Golongan yang ketiga yang terancam yaitu golongan yang disebut adh-dhalimuna li anfusihim. Orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka dengan dosa-dosa. Ada kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Hah? Di antara salat lima waktunya, ya, bolong-bolong. Ah, terkadang salat, terkadang tidak. Ya. Puasa Ramadannya juga begitu. Nah. Ada hari-hari yang ditinggalkan tanpa udzur. Ya semakin banyak ditinggalkan semakin besar kefasikannya, besar-besarnya. Nah, kalau dia orang kaya yang memiliki harta, ya, yang terpenuhi syarat mengeluarkan zakat mal, kemudian dia tidak membayarkannya, besar-besar kefasikan ini. Selama tidak sampai melakukan hal-hal yang tingkatannya kufur akbar, kufur besar, syirik akbar, syirik besar, yang menjadikan pelakunya murtad, batal Islam. Maka tetap muslim, tetap mukmin, tapi statusnya fasik, mukmin yang lemah imannya, ya, fasik. Ini terancam. Nah, wa'adun bin nar, diancam dengan neraka. Tapi nasibnya tergantung kebijakan Allah, tahtal masyi'ah istilahnya. Tergantung kehendak Allah, insya'a fa'an wa insya'a azabah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni, bisa langsung masuk jannah. Ya. Jika Allah menghendaki tidak diampuni, berarti diadab dulu di neraka sesuai kadar dosanya. Dia tetap keluar, karena dia muwahhid, dia bertauhid, dia masih ya menauhidkan Allah, muwahhid, dia masih punya dasar iman dan tidak melakukan kufur besar, syirik besar yang batalkan keislamannya, tetap akan keluar dari neraka. Ada syafaat, ada syafaat, ada syafaat Nabi alaihi salam dan yang lainnya. Naam. Itu gambarannya. Ya. Sekarang kita memilih pilihan kita. Selama kita masih punya kesempatan ini sekarang. Apakah kita ingin mengikutkan diri kita berjuang untuk bisa sampai ke golongan yang pertama? Berarti jaga baik-baik kewajiban-kewajiban, jauhi larangan-larangan Allah yang haramkan, kemudian perbanyak amal-amal sunnah. Ataukah mampunya hanya di golongan yang kedua, yang penting kewajiban terlaksana, hal-hal yang diharapkan dihindari, meskipun amal-amal sunnahnya ya tidak bisa diperbanyak. Nah, adapun yang ketiga, resikonya besar, seperti kita dengar. Nah, dan yang ketiga yang dimaksud ini tadi tentunya dia mati dan karena tidak bertobat. Ya. Adapun orang yang bertobat ketika melakukan kefasikan, tapi dia bertobat sebelum mati, yakni bertobat pada saat kesempatan bertobat masih ada, syarat-syarat tobat terpenuhi, ya, dan diterima tobatnya, maka dia kembali menjadi suci. Nah. Yang dimaksud ini mati dalam keadaan membawa dosa-dosa itu tanpa taubat. Nah, itu resiko seperti telah dijelaskan tadi. Nah, jadi upayakan kita memiliki amal-amal tertentu yang kita tekuni selain yang wajib-wajib. Yang paling penting itu adalah kontinu. Ya, Nabi mengatakan pada salah satu hadis yang sahih, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla." Ahabbul a'mal ila Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah, ma dawam 'alaihi sahibuh. Adwamuhu ma dawam 'alaihi sahibuh. Yani amalan yang paling kontinu, yang pelakunya kontinu menjaganya. Bukan pernah dikerjakan kemudian ditinggal. Ya, bukan. Tapi amalan itu ketika dikerjakan ditekuni, ditekuni terus dijaga sepanjang hidupnya, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Yang penting kontinunya, ya, konsistennya ini yang di istiqomahnya. Nah, Nabi alaihissalam misalkan dalam masalah sholat misalkan ya, ya. Nabi menjaga rawatib, ya, qabliyah dan ba'diyah yang mengapit salat-salat lima waktu. Bahkan jika ada yang luput karena udur, ya, diqadha oleh Nabi SAW. Nah, rawatib itu kesimpulannya berdasarkan tiga hadis. Pada hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, dia mengatakan hafidtu min Rasulillah SAW 10 rakaat. Aku menghafalkan dari Nabi SAW 10 rakaat yang ditekuni oleh Nabi. Kemudian dirincikan oleh beliau, oleh Ibn Umar, yaitu rakaatain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Kemudian 2 rakaat sebelum salat duhur. 2 rakaat setelah salat duhur. 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya. Ini yang dihafal oleh Ibn Umar. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan pada riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari mengatakan lam yakunin nabiyya alaihi salatu wassalam yada'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghada. Qabla al-ghada, yani qabla al-fajr. Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini berarti kan selain yang diketahui oleh Ibnu Umar 2 rakaat sebelum zuhur, sebenarnya ada tambahannya 2 rakaat lagi yang ternyata Nabi sebenarnya menjaganya, hanya saja Ibnu Umar tidak tahu. Dan ini diantara hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita bahwa bisa saja ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak diketahui oleh sebagian sahabat, diketahui oleh yang lain. Ada hal yang dilihat oleh yang lain, yang lainnya tidak melihat. Masing-masing meriwayatkan sesuai yang diketahuinya dan saling melengkapi. Ya, boleh jadi Nabi mengerjakannya di rumah dan tidak dilihat oleh Ibnu Umar. Aisyah tahu karena dia di rumah bersama Nabi SAW. Yang jelas begitu. Jadi kesimpulannya 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Nah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kata Aisyah ini sama dengan riwayat Ibnu Umar. Jadi sudah berapa? Jadi 12. Dan itu semua terkumpul pada riwayat Ummu Habibah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, man hafadha ala intai asharata raka'atan fil yawmi wal layla buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa menekuni, menjaga setiap hari dan malam. Jadi bukan terkadang dilakukan, terkadang tidak, terkadang dilakukan, tapi tidak, bukan tidak begitu. Al-muhafadah, al-mudawamah, yakni dijaga, ditekuni terus tiap hari, tiap malam, tiap hari sepanjang hidup. 12 rakaat. 12 rakaat itu tadi sudah rincikan, dan pada riwayat At-Tirmidzi dari hadis Ummi Habibah ini merincikan 12 rakaat itu seperti tadi. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, yakni 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, makanya disebut rawatibah, rawatib. Rawatibah, rawatib itu artinya sesuatu yang ditekuni, tidak pernah ditinggalkan. Ya, tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu, kata sebagian ulama termasuk Ibnu Uthaymin, ya, mengatakan 4 rakaat setelah duhur, yakni 2 rakaat tambahan lainnya, itu bukan termasuk rawatib. Yaitu ada hadis lain, Ummu Habibah yang lainnya, riwayat Ahmad dan yang lainnya, mengatakan man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha hurima minan nar. Barang siapa menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka dijaga dari api neraka. Termasuk Ibnu Uthaymin berpendapat bahwa 2 rakaat tambahan setelah duhur itu bukan rawatib. Nah, bukan rawatib. Karena yang rawatib itu yang 12 tadi, sudah jelas hadisnya. Jadi yang 12 itu yang benar-benar dijaga jika ingin menjaga rawatib, ya. Yang dijaga oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jika ditambah lagi kadang-kadang 2 rakaat ya setelah duhur pada hadis yang terakhir tadi, maka itu adalah tambahan pahala. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam pernah ada amalan rawatib ini yang luput karena suatu urusan umat yang menyebutkan sehingga sudah keluar waktu rawatib tersebut. Waktu rawatib itu adalah sampai keluar waktu sholat tersebut. Misalkan sholat qabliyah 2 rakaat subuh, ya, ya, itu berakhir dengan didirikannya sholat berjamaah di masjid yang akan dihadiri. Yakni jika sudah diqomat, ini tidak boleh memulai. Nah, begitu. Tetapi jika sebenarnya sudah memulai sholat, kemudian sudah dapat sujud terakhir dari rakaat pertama, lantas diqomat, lanjutkan saja, masih dapat. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat, berarti dia dapat salat itu. Ini pegangannya Ibnu Utsaimin memfatwakan pendapat ini. Yang penting dapat sujud terakhir dari rakaat pertama, lanjut saja. Tapi dipercepat tentunya karena jamaah akan didirikan. Nah, adapun jika tidak dapat satu rakaat yang ditandai dengan sujud terakhir dari rakaat pertama, jika tidak dapat berarti tidak dapat waktu pelaksanaan sholat itu, karena Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah, jika sudah diqomat tidak boleh sholat kecuali sholat wajib yang akan didirikan, berarti bubarkan, keluar. Nah, tetapi itu bisa diqadha nanti. Nah, bisa diqadha, ya. Nah, ini sekarang penjelasan tentang waktu pelaksanaan. Begitu pula yang lain yang qabliyah. Adapun ba'diyah, maka waktu pelaksanaan rawatib ba'diyah itu adalah usai sholat wajib sampai masuk waktu sholat berikutnya. Misalkan 2 rakaat setelah maghrib, itu waktunya sampai masuk waktu sholat isya. 2 rakaat setelah isya, waktunya adalah sampai berakhir waktu sholat isya. Waktu sholat isya menurut pendapat yang benar berdasarkan hadits Nabi dalam Sahih Muslim, sholat isya berakhir di pertengahan malam, tidak sampai ke waktu fajar. Memang ada 2 pendapat waktu sholat isya, ada yang berpendapat sampai masuk waktu sholat subuh, ada yang berpendapat sampai pertengahan malam. Hadits dalam Sahih Muslim mengatakan ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Ini yang benar. Sholat isya berakhir pertengahan malam. Dibagi 2 saja, maghrib sampai subuh berapa jam? Bagi 2, pertengahannya itu akhir sholat isya. Nah, jika luput, Nabi mengkodoknya. Pernah Nabi SAW tidak sempat ba'diyah 2 rakaat setelah duhur, karena ada urusan umat yang diurusi, dan itu penting karena masalah umum, sampai masuk ke sholat asar dan berakhir waktunya. Ternyata setelah sholat asar, Nabi sholat 2 rakaat, mengkodok ba'diyah duhurnya tadi. Nah, ini dalil apabila rawatib ini luput waktunya karena udur, ya, karena udur maka bisa diqadha. Ini bukan sengaja dilewatkan, tapi memang ada udur. Ya, boleh jadi misalkan seseorang antri di kamar mandi, ya, atau terlambat bangun, ya, sehingga tidak sempat misalkan qabliyah karena waktu sempit, maka bisa diqadha. Ya, termasuk 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, ada dalilnya menunjukkan bisa diqadha. 2 hadis bisa diqadha setelah sholat subuh langsung diqadha, bisa juga ditunggu sampai keluar waktu terlarang, yaitu sampai masuk waktu sholat duha, dan itu lebih baik. Nah, baru kemudian diqadha, ya. Nah, ini menunjukkan tuntunan dari Nabi bagaimana seseorang menjaga satu amalan agar ada amalannya yang kontinu. Begitu pula Nabi SAW qiyamul lailnya, ya, bersama witirnya 11 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam Sahih Muslim, apabila Nabi tidak sempat mengerjakan witirnya, kemudian jadi witirnya 11 rakaat itu, karena Nabi qiyamul lailnya witirnya tidak lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di Ramadan, karena sakit, ya, satu udzur, maka Nabi mengqadanya di esok harinya di waktu duha. Nabi mengqada di esok harinya di waktu duha, hanya saja digenapkan jadi 12, karena witir itu waktunya di malam hari, ya, setelah usah salat isya sampai masuk waktu salat subuh. Nah, adapun solat di siang hari di waktu duha sampai masuk waktu terlarang, ya sebelum masuk waktu solat zuhur, yaitu saat matahari persis berhenti di pertengahan, sudah terlarang dari awal duha sampai di situ, itu waktu ya solat duha tidak ada witir. Makanya digenapkan jadi 12 oleh Nabi SAW. Dan 11 rakaat yang luput di malam harinya dikodok esoknya, 2 rakaat digenapkan jadi 12. Ini upaya untuk menjaga satu amalan, ya. Begitu amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi ketika rutin iktikaf di 10 terakhir Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, suatu ketika ya terjadi sesuatu pada istri-istri Nabi SAW, yakni terkait dengan kehidupan poligami. Yakni ya sebagian istri Nabi ikut bikin kemah di dekat kemah Nabi SAW di masjid untuk ikut iktikaf. Istri yang lain tidak mau kalah, bikin kemah juga. Yang lain bikin kemah, ini sudah suasananya sudah lain. Persaingan sudah. Akhirnya Nabi SAW menutup, ya, supaya tidak lanjut. Nabi membubarkan iktikafnya tahun itu, tetapi masuk Syawal diqadha iktikaf. Nah, ini semua menunjukkan, ya, tuntunan kepada kita jika ada suatu amalan maka kita tekuni. Ya, salat puasa sunnah, jika kita puasa sunnah kemudian kita batal puasa sunnah itu bisa dibatalkan, tidak masalah, karena tidak wajib. Tapi kata ulama afdol diselesaikan kecuali apabila ada maslahat. Tetapi sebaiknya diqadha. Sebaiknya diqadha. Begitu. Nah, jadi upayakan misalnya kita punya qiyamul lail witir yang kita tekuni. Tidak bukan berarti harus mencontoh Nabi yang itu mungkin berat bagi kita, ya. Dalam hal bagusnya solatnya, lamanya, ya semampu kita. Fattakullah mustata'tum. Jika bisa 11 rakaat tiap malam, meskipun misalkan bacaannya semampu kita, ya, satu halaman misalnya tiap rakaat, atau satu lembar, tergantung kemampuan. Nah, kita teguni. Atau bisanya misalnya 7 rakaat saja, atau 5 rakaat, atau 3 rakaat misalkan kita teguni tiap malam witirnya. Dan ketika luput karena udzur, karena kelelahan, karena tertidur, maka kita qadha esok. Begitu. Nah, demikian, ya, kita terus, ya, berupaya seperti itu sampai hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Afdalnya begitu. Allah alam sementara ini, ya, karena sudah masuk waktu, kami juga sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah.